Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأنا بدينا عزق الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk yang kesekian kali dalam rangka melanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga kesempatan-kesempatan semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Khairuddin a'udzukumullah. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan dimulai dari hadis yang ke-100. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari Hudzaifah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia pernah berkata, kullu ibadatin, setiap ibadah, la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, fala ta'abbaduha, maka janganlah kalian melakukan ibadah itu. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala, karena generasi pertama umat ini tidak memberi kesempatan untuk berpendapat tentang masalah ibadah bagi generasi yang terbelakang. Fattaqullah ya ma'asyaral qurra, maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian ahli qiraah, wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan generasi sebelum kalian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, riwayat ini ikhwan kita auzubillah sahih sampai pada Hudzaifah radhiyallahu taala. Juga diriwayatkan dengan yang senada dengan itu oleh Imam Bukhari dalam sahih. Naam. Taib barakafikum. Dalam riwayat ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, bahwa syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya ibadah di samping ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, harus an-tibah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau ada yang melakukan ibadah dengan niat ikhlas sekalipun, tapi kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat pahala, bukan dapat dosa. kalaupun niatnya ikhlas karena Allah. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini ialah utamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka bisa menjalankan ibadah langsung melihat contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Nah, sehingga tidak sampai salah, karena lihat langsung sendiri bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lihat sendiri, sehingga mereka tidak akan mengalami kekeliruan dalam ibadah itu. Oleh sebab itulah sering dalam riwayat-riwayat yang sahih kita diperintah untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Bukan berarti para sahabat itu memiliki ajaran tersendiri, tetapi mengikuti sunnahnya para sahabat itu sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bikin ajaran sendiri. Sehingga kalau kita meniru para sahabat, itu sama dengan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita enggak lihat Rasulullah, ya, sehingga kita enggak bisa langsung meniru beliau, sehingga harus meniru orang yang melihat beliau. Nah, kalau ada yang bertanya, kita kan juga enggak pernah melihat para sahabat. Itulah sebabnya, ya, terus tersambung dari generasi ke generasi. Sahabat lihat ibadahnya Rasulullah, kemudian tabi'in melihat ibadahnya sahabat yang sama seperti Rasulullah. Atba'u tabi'in melihat bagaimana tabi'in beribadah, ya, yang meniru sahabat, yang meniru Rasulullah, terus sambung sampai kita. Nah, berarti karena kita sudah ditinggal oleh tiga generasi yang terbaik dalam umat ini, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'u tabi'in, maka kita harus rajin-rajin untuk mempelajari riwayat-riwayat dari mereka dan memastikan bahwasanya riwayat itu sahih, benar sampai mereka, sehingga kita bisa mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, di dalam riwayat ini terdapat nasihat bagi orang yang menekuni ilmu qiraah, yakni ilmu tentang membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya, agar nah mereka bertakwa kepada Allah dan mengikuti jejak langkah generasi sahabat yang telah mendahului. Bertakwa di sini berarti apa yang mereka pelajari itu jangan sekedar bagaimana cara baca Quran yang baik, yang merdu. Bukan hanya sekedar bagaimana supaya cepat menghafal dan mutqin hafalannya, tapi hendaknya meniru bagaimana para sahabat itu mengamalkannya. Banyak kita jumpai saat ini kaum muslimin yang sejak kecil ya, sudah mahir membaca Al-Quran, bagus suaranya. Nah, Jadi sholat bagus, tapi saya ya sedikit sekali mereka yang memahami agama ini dengan baik dan mau mengamalkannya. Yang menghafal Quran sama yang tidak, sama, gak ada bedanya tingkah lakunya, ibadahnya dan lain-lainnya. Itu kan berarti Quran yang dihafalkannya itu tidak mempengaruhi keadaan. Ini kita tidak meremehkan kemampuan mereka dalam masalah baca Quran atau menghafal Quran. Cuma diingatkan agar mereka itu tidak sibuk ngurus itu saja, sampai melupakan kandungan isi Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kan ada yang sampai siang malam baca cuma agar bacanya supaya maju, tapi dia gak ngerti isinya, gak boleh diamalkan. Itu yang membahayakan. Bahkan dalam riwayat yang telah lalu termasuk bagian dari apa ini? Fitnah yang menimpa generasi akhir zaman. Quran itu hanya sekedar bacaannya saja, pengamalannya itu non besar. Ini berbahaya. Nah, kalau yang belajar Quran saja pengamalannya nol besar, bagaimana orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, yang tidak pernah menyentuh Al-Quran ditambah nolnya jumbo, super besar ya. Nah, barakallahu'alaikum. Hadis yang ke-101. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ia berkata, mangkana mustandan, barang siapa yang ingin mengambil sebuah jalan dalam agama ini, falyastanna bimangkat mata, maka hendaklah dia menempuh jalan orang yang telah mati. Fa innal hayya la ta'malu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup masih belum aman fitnah darinya. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah mati itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi ummah, para sahabat itu adalah umat yang terbaik, yang paling utama. Abaroha uluban, yang paling baik hatinya. Wa'amakoha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa'akallaha takallupan, yang paling sedikit membebani diri dengan perkara yang tidak mereka mampu. Ikhtarahu Allah li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih mereka untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'aritu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan para sahabat itu. Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah jejak langkah mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah semampu kalian dengan akhlak mereka dan sirah mereka. Fa'innahum kanu alal mudal mustaqim, sungguhnya mereka beratas di atas wajah di atas petunjuk yang sangat lurus. Rawahu Razi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Razi. Nah, riwayat ini munqatik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai hujjah, ya. Namun makna hadis ini sahih, menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebagai generasi terbaik umat Islam, karena yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana Islam ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau. Nah, Taibar Taufiqum. Kita lanjutkan hadis yang ke-110. Wan Amir bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakek, qala, ia berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman yatadarauna bil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sekelompok orang yang berbantah-bantahan atau berdebat tentang Al-Qur'an. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innama halaka man kana qablakum bihada. Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat sebelum kalian ialah urusan seperti ini. Ba'du kitaballahi ba'dahu bi ba'dih. Mereka mempertentangkan kitab Allah satu sama lain. Wa innama nuzila kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dah. Sungguh kitabullah diturunkan tidak lain satu sama lain saling membenarkan. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'dih. Janganlah kalian mendustakan sebagian kitab Allah dengan sebagian yang lain. Fama alimtum minhu faqul. Apa saja yang kalian ilmui darinya, maka ucapkanlah. Wama jahiltum faqiluhu ila alimihi. Dan apa saja yang tidak kalian ketahui, maka serahkan kepada orang yang mengetahuinya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini hasan. Amr bin Shu'aib diriwayatkan hadis ini dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang menjadi milik beliau. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan secara makna saja. Dalam hadis ini qadri na'udzubillah terdapat beberapa perkara yang sangat ta'abil. Yang pertama terkait dengan hukum dalam agama. Jelaskan pada perkulangan bahwa hukum perdebatan dalam agama itu dirinci. Jika tujuannya ialah untuk menetapkan al-haq dan membantah yang batil, maka ini disyariatkan. Jika kedua belah pihak memiliki niat yang sama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Yang dimaksud mendebat dengan cara yang lebih baik ialah dengan niat membela dan membantah kebatilan. Dan kedua orang pihak yang berdebat memiliki niat yang sama untuk mencari kebenaran dan menolak kebatilan. Ini disyariatkan, boleh. Namun jika niat berdebat itu adalah menang-menangan, mencari kemenangan untuk pribadi atau untuk menguatkan yang batil, tidak ada niat mencari kebenaran, ya, maka ini dilarang. Dan menjadi kebiasaan orang kafir. Seperti dalam Al-Qur'an ayat yang keempat disebutkan, "Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru." Tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Juga disebutkan dalam ayat yang lain surat Ghafir ayat yang kelima, "Wajadalu bil batil liyudhibu bil haq." Mereka berdebat dengan cara yang batil untuk menolak kebenaran. "Fa'akhadtuhu," maka kami mengadap mereka. Pakai makan ikhok, maka hukuman, bentuk hukuman yang kalian saksikan, ya, sungguh mengerikan. Nah, dan juga berdasarkan riwayat tadi, bahwasanya Rasulullah ketika melihat ada sekelompok orang yang berdebat mempertentangkan Al-Quran tidak untuk mencari al-haq, beliau kemudian memberi teguran, "Innama halaka man kana qablakum bihadza." Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan oleh Allah dengan adab yang diturunkannya dengan sebab ini, yakni mempertentangkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai yang lain dengan cara yang batil untuk menolak apa ini? Al-Haq. Nah, yang kedua, faedah Islam itu dipelajari, diamalkan dan disampaikan apa adanya. Tidak diperdebatkan. Jadi kalau kita ingin supaya lurus jalannya, ya Islam dipelajari dengan baik dari sumber aslinya, kemudian diamalkan, kemudian disampaikan apa adanya. Yang lain mau nerima atau tidak itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kemudian kita ngotot-ngotot memperdebatkannya. Ya, sibuk debat enggak pernah beramal, ya. Sudah ngotot-ngotot debatnya ternyata salah. Dan yang ketiga, bahwa berdebat dalam agama dengan niat yang batil termasuk ciri khas ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini paham Allah, mereka ini malas untuk mempelajari Islam dari sumber aslinya, memahaminya dengan sebaik-baiknya. Mereka ini lebih senang cuplikan-cuplikan ayat atau hadis, kemudian diperdebatkan dalam debat terbuka. Nah, sebetulnya dia hanya paham sepenggal ayat, sepenggal hadis, tapi dia punya modal pintar ngomong, ya, debat terbuka. Itu cirinya apa ya? Ahlul bid'ah. Malah kalau lawan debatnya ngotot, oh senang, ya nonton, senang, tegap ya. Nah, selesai debat, semuanya bingung. Enggak masih kesimpulan ya. Nah, penontonnya pun apa ini? Bingung ya. Terus kesimpulannya benar apa? Sama-sama ngotot. Lain dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka duduk manis mendengarkan Islam ini dengan dalil yang asli dari Al-Qur'an was Sunnah dan penjelasan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dengarkan ya, kemudian dipahami, setelah itu pula diamalkan ya, hati mereka menjadi tenang. Yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang asalnya salah menjadi apa ini? Benar, kembali jalan. Berbeda dengan al-awwal wal bid'ah. Kerjaannya debat, yang menang diikuti yang kalah harus mengalah ya. Besok debat lagi dia kalah, akhirnya dia ikuti yang lain. Tak pernah punya pegangan siapa yang menang itu yang diikuti ya. Nah, bahkan dia kalah akan balas dendam untuk mengalahkan kembali keesokan harinya. Akhirnya mereka ini pindah-pindah keyakinan ya. Sekarang saya mengakui keyakinan saudara karena saudara menang ya. Tunggu balasan sekali lagi ya. Nah, sekali lagi debat lagi menang, sekarang kamu harus mengikuti keyakinanku ya. Nah, terus begitu, gak pernah punya pegangan. Itu sebagai tanda yang jelas ya, kalau orang ini memang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah, hanya menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai bahan perdebatan saja, mempertentangkan ayat satu dengan yang lain. Padahal Al-Quran itu diturunkan dari Allah, yang menerima juga hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada yang bertentangan, saling membenarkan. Duh, kok ini ngotot debat, satunya pakai ayat ini, satunya pakai ayat yang lain, terus ngotot seolah-olah ayat yang satu dengan ayat yang lain apa ini bertentangan. Ya, Rasulullah menjelaskan wa innama nuzila kitabu wa yusaddiqu ba'dahu ba'dahu ba'dahu ba'dahu. Sesungguhnya Al-Quran kita semua ini diturunkan satu-satu lain saling apa ini? Membenarkan. Fala tukadzibu ba'dahu biba'dzin, janganlah kalian mempertentangkan ayat satu-satu dengan ayat yang lain. Faedah berikutnya, syariat kami untuk bertanya kepada ahli ilmu. Jika kita tidak mengetahui urusan agama ini, jadi kalau kita tidak paham makna ayat atau maksudnya ayat atau tafsirnya ayat, makna hadis, tafsirnya hadis bagaimana, tanyakan kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Jangan kemudian disimpulkan sendiri karena keterbatasan akal kita, kemampuan kita, itu menyebabkan sesuatu yang benar masih belum terang ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Karena kita juga harus yakin manusia itu memiliki apa ini? Kadar kemampuan dan kecerdasan yang apa ini? Tertingkat tingkat. Kalau kita saat itu mengalami jalan buntu, enggak paham maksudnya apa, berarti kecerdasan Anda memang sampai di situ. Tanyakan orang yang lebih cerdas lagi, nanti akan tahu jawabannya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wajib berkata dengan ilmu. Fama alimtum minhu fa'u. Apa saja yang kalian ilmui dari kitab Allah, maka ucapkanlah. Jadi kalau kita berkata, hendaknya didasari dengan apa ini? Ilmu. Tidak boleh apa ini? Asbun. Asbun itu apa? Asal bunyi atau asmo, asal omong, atau ascap, asal ucap, yang lain-lain singkatannya terserah saudara-saudara sekalian. Ya, nah, barakallahu. Yang penting tidak boleh asal ngomong, asal bunyi, harus ada landasan ilmunya. Barakallahu. Apalagi urusan apa ini? Agama. Bukan urusan main-main. Apalagi kalau kita ceramah di depan umum. Wah, kalau asal ngomong kemudian diikuti, balik sama saja kita nunjukkan orang lain kepada kesalahan. Ini dosanya tambah banyak. Ya, jaga bisa. Kalau memang tidak bisa bicara dengan dasar ilmiah, maka diam. Saat itu diam adalah emas. Nah, harap. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Hadis yang ke 103. Fihi hadis sahih. Nah, Pak Afiq, ini bapak ada tulisan ini. Ada. Nah. Qala Syekh Islam rahimah taala bab at-taqrib ala talab al-ilmi wa kayfiyat at-talab. Bab anjuran untuk menuntut ilmu dan cara menuntut ilmu agama yang benar. Fi hadis sahihai fi fitnatil qabri. Dalam bab ini disebutkan hadis sahih Bukhari Muslim tentang fitnah kubur. Annal muna'am yaqulu ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wajibna wattaba'na. Bahwa penghuni kubur yang akan mendapat nikmat kubur ketika berhasil menjawab pertanyaan malaikat, mereka mengatakan telah datang kepada kami keterangan dan petunjuk, maka kami mengimaninya, menyambutnya dan mengikutinya. Wa anal mu'adzaba yaqul, adapun yang diadab dalam syukurnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, akan berkata, samitun nasa yakuluna syai'a fakultu. Aku hanya mendengar orang-orang bilang begini, ya aku ikut-ikutan ngomong seperti itu. Dalam hadis ini, para utina Allah Taala terdapat faedah tentang haramnya taklid buta. Haramnya apa ini? Taklid buta. Taklid buta itu adalah taklid membabi buta, asal ikut saja, tidak tahu dalilnya. Ya. Jadi kalau orang-orang ngomong A, dia ikut ikutan A. Kalau orang ngomong B, B, C, C. Pokoknya apa kata orang, dia ikut. Di tempat saya masyarakatnya bilang Anas, ya saya ikut-ikutan ah. Nanti dia pindah ke pemukiman lain, ke rumah yang lain, ngomongnya B, ya saya ikut B. Ketika pindah ke rumah yang lain, masyarakatnya bilang C, saya ikut C. Nah, terlalu. Ini adalah orang yang taklid buta, yang mengikuti ucapan orang sedang membabi buta, tidak mengetahui guna salahnya atau dasarnya. Ternyata dalam hadis ini disebutkan di antara penyebab si mayat tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu karena tidak paham agama ini dengan dalilnya dan takdir sama orang-orang saja. Dia mengatakan sami itu nasa yang ulu nasi apa untuk yang diadab dalam hukum berkata aku sudah dengar orang-orang bilang gini ya Pak, saya ikut-ikutan saja, oh, ternyata salah, ya gak tahu. Tidak ada lagi penyesalan ya, atau memelas-melas, salahnya sendiri, ikut-ikutan. Tanpa dalil, tanpa mau belajar, dan tanpa usaha untuk mencari jalannya. Nah, gak boleh. Ya. Adapun kalau bertanya kepada ulama, tentang suatu perbuatan dan juga dalilnya itu bukan namanya ren taklid ya. Pokoknya kalau kita mengetahui sesuatu dengan dalilnya walaupun gak hafal itu bukan apa ren taklid. Atau tanya kepada seseorang kemudian tunjukkan ini dalilnya juga kemudian kita amalkan, itu namanya bukan takdir. Takdir yang bilang apa itu ialah dia ikut-ikutan tanpa tahu benar salahnya, tanpa dalil. Faedah berikutnya dalam hadis ini terdapat faedah anjuran untuk menuntut ilmu agama dengan cara yang benar. Karena dalam hadis ini disebutkan orang yang mendapat nikmat kubur mengatakan jana bil tayyinati wal huda. Kalau datang kami seorang rasul yang membawa keterangan dan petunjuk yaitu agama Islam ini. Fa'amanna kami mengimaninya, wajahna dan kami menyambutnya, wattaba'na dan kami mengikutinya. Tidak mungkin mengikuti tapi tidak tahu yang diikuti, ya kan? Jadi pasti mempelajari petunjuk-petunjuk agama tadi. Kita tidak mungkin mengatakan saya mengikuti sunnah rasul, tapi tidak mengerti sunnah rasul kayak apa. Namanya pengakuan yang dusta. Kalau mengaku mengikuti sunnah rasul, maka dia harus tahu sunnah rasul yang mana, ajaran rasul yang mana. Kalau sudah tahu, kemudian diamalkan, boleh mengatakan kami mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, ini dalilnya, ini dasarnya yang sahih. Baik. Tapi dengan cara yang benar, karena tidak semua orang yang belajar agama itu caranya benar, ada juga yang caranya salah. Niatnya baik. Dan cari ilmu agama, belajar ilmu agama, tapi ada yang salah jalannya, ada yang benar jalan. Yang salah jalannya itu ialah dia belajar agama ini tidak dari sumber aslinya. Belajar agama ini tapi sudah tercampur dengan yang lainnya, sehingga salah jalannya. Sholat misalkan tidak semata-mata sholat Rasulullah yang diajarkan, tapi juga sholat tokoh-tokoh mereka. Jadi ketika sholat mereka bilang ini adalah perpaduan sholat nabi dan sholat kiai. ya, campur. Sampai akhirnya enggak tahu bagaimana sholat Nabi yang benar itu. Tahu ini dia lah bagaimana sholatnya Pak Kiai benar. Kenapa? Sudah sama mana sholat Nabi, mana sholat yang kaya. Ya, petasbah. Yang benar ialah kita harus menempuh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang murni. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Begitu. Belajar agama itu apakah Rasulullah memang berkata demikian? Apakah Rasulullah mengamalkan seperti itu? Apakah Rasulullah pernah meyakini seperti itu? Dalilnya mana? Nah itu cara menempuh ilmu yang benar. Baik. Itu jalan yang salah dan jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Anjuran dalam hadis ini ialah anjuran menuntut ilmu dan cara mencari ilmu yang benar, bukan cara mencari ilmu yang salah. Nah, tentu kita tahu kenapa Allah berkata, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, rasanya ilmu syar'i ini terbagi menjadi dua. Ada yang terkait dengan masalah akidah yang wajib diyakini, maka hukum mencari itu tentang masalah itu hukumnya wajib. Wajib aib, ya. Seperti bagaimana mengimani Allah yang benar, wajib aib bagi seseorang untuk mengilmuinya. Ada juga yang ilmunya terkait dengan hukum-hukum agama, ya, terkait dengan hukum-hukum syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Namun maka ini ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah. Al-muhim belajar ilmu agama termasuk jalan keselamatan dari azab kubur dan azab neraka. Tak bukti dalam hadis Bukhari Muslim tadi, yang belajar agama dapat nikmat kubur, yang hanya taklid saja enggak mau capek-capek belajar agama dapat azab kubur. Sehingga kita sebetulnya enggak perlu tanya ini wajib apa perlu ayat atau kifayah, ya. Semakin rajin belajarnya semakin bagus. Kalau kita mau sholat ya harus tahu bagaimana ilmu tentang sholat Nabi yang baik yang benar. Kalau kita mau haji misalkan harus tahu bagaimana sifat hajinya Rasulullah yang benar dengan dalilnya. Begitu seterusnya. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu harus didulukan sebelum kita berkata dan beramal. Baik. Hari sebetulnya yang salah sepatu. Wafinima dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan An Muawiyah radhiyallahu taala an dari Muawiyah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mayyurjillah bi khaira faqihu fiti, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan orang itu dalam urusan agama Islam ini. Alhamdulillah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul menjelaskan bahwa orang yang memahami agama Islam ini dengan baik akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak mau mempelajari agama ini, maka diharamkan baginya kebaikan dunia. Karena dalam hadis ini jelas, mayyurjillahu bi khairin faqih, barang siapa yang Allah inginkan mendapat kebaikan, maka Allah jadikan orang ini paham agama Islam ini dengan berarti, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali harus apa ini? belajar agama ini dengan baik dan benar dan mengamalkan. Semakin jauh orang itu dari agamanya, semakin jauh dari kebaikan dunia. Tapi setan telah membuat banyak manusia yang tertipu. Dibalik sama setan, barang siapa yang sibuk belajar agama, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia, tidak akan sukses, tidak berani dunia akhirat ya. Sudah bukan zamannya lagi sekarang ini belajar agama ya. Yang penting baik hatinya. Nah, ini lagi musim ilmu-ilmu yang lain ya. Siapa yang tidak paham ilmu dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia. Nah, jadi bukan hanya orang-orang yang biasa saja, banyak orang yang masih enggak paham tentang masalah ini ya. Ketika ada yang belajar agama itu langsung dilihat sebelah mata, dipaksa untuk meninggalkannya. Kamu harus belajar ilmu yang manfaatnya lebih luas daripada itu. Nah, kena pengaruh setan. Kenapa? Yang dimaksud lebih luas di sini ialah lebih besar menguasai dunia. Padahal kalau belajar agama itu lebih luas lagi, menguasai dunia dan akhirat. Nah, kalaupun gak bisa menguasai dunia, gak apa-apa, tapi menguasai akhirat nanti. Yang saat itu para penguasa dunia tidak dapat bagian sedikit pun di akhir kecuali api neraka. Sudah, kenapa sahabat dikatakan generasi terbaik umat ini? Mengapa sahabat dikatakan generasi terbaik umat ini, orang yang paling baik menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya? Apakah mereka adalah orang-orang yang menguasai banyak cabang ilmu dunia? Enggak. Mereka adalah orang yang paling menguasai ilmu agamanya, sehingga dikatakan generasi terbaik. Walaupun di zaman sahabat enggak ada pesawat, di zaman sahabat enggak ada HP, enggak ada alat-alat teknologi yang lainnya, tapi masa sahabat adalah masa terbaik dalam sejarah umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Sehingga para sahabat itu adalah manusia yang mendapatkan keutamaan tertinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah para nabi dan rasul. Kita mau mengikuti nasihat-nasihat Allah Ta'ala dan Rasulnya yang semacam itu, ataukah kita terpengaruh dengan godaan setan ya? Kamu kalau belajar agama, mau kerja apa nanti? Nah, bikin pesawat, kamu gak akan paham. Kamu belajarnya cuma An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah sudah mati. Gak bisa bikin pesawat. Nah, gimana? Kalau segitu kan? Nggak punya pesawat nggak apa-apa, nggak dosa kan? Nah, kamu nggak akan bisa naik pesawat, nggak apa-apa, sampai sekarang aku nggak pernah naik pesawat, nggak masalah juga. Nah, kafirku, bagaimana kalau naik haji? Nggak punya pesawat nggak apa-apa, jalan kaki kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu berarti memang belum mampu, nggak wajib haji. Wajib itu harus ada kemampuan pergi ke sana. Jadi agama ini gampang, itu sendiri yang takut-takuti, bikin orang jadi ragu kembali. Padahal para sahabat semuanya itu sudah mati dan tidak pernah naik pesawat, dan tidak pernah menikmati teknologi-teknologi yang ada. Tidak pernah menikmati listrik dan lain-lain, ya. Tapi mereka yakin, mantap dengan janji Allah di akhirat nanti. Itulah sebabnya mereka takut mempelajari ajaran Rasulullah SAW dan mengamalkannya dengan baik sampai Allah memberi keutamaan kepada mereka. Tapi jangan salah artikan. Wah, tapi dosa dong belajar ilmu pesawat? Enggak dosa. Tapi bagi yang menekuni ilmu pesawat, jangan sampai bolos taklimnya. Ya, semakin jauh dari ilmu agama dan sibuk ngurus pesawat, nah, bahkan itu semakin jatuh dalam kesesatan. Sejati jatuh dengan pesawatnya, bahkan gak akan ditanya di kuburan nanti, bapak ya pesawatmu maka teknologi apa? Tidak, yang ditanyakan maaf bu, siapa? Waman dino, apa agama? Waman nabi yuk, dan siapa nabi? Tiga pertanyaan ini gak akan bisa dijawab kecuali mereka yang betul-betul mempelajari ilmu agama ini, memahaminya dan mengawalkannya sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim tadi itu. Ja'ana bil bayyinati wa fa'amanna wa ja'na wa taba'na. Jangan tak mengharap dengan apa ya? Dunia sampai kemudian meninggalkan hal yang tak penting lain. Jadi silakan yang jadi dokter enggak apa-apa, yang jadi insinyur ya enggak apa-apa, tapi enggaklah insinyur yang paham agama Islam dengan baik, mengamalkannya dengan baik, dokter yang solih, yang baik agamanya, sehingga tahu halal haram, ya, gak asal ngasih obat sama pasiennya, ya, nah, bahwa obat-obatannya halal yang dikasihkan, nah, begitu, ya, bagi mereka yang bukan dokter, bukan insinyur, dan lain-lain. Tak usah kecil hati. Nah, derajat kalian bisa naik jika rajin belajar ilmu agamanya. Yang bikin orang itu rendah derajatnya sudah gak ngerti ilmu teknologi, juga ngerti agama. Nah, plongok saja ini memang orang ini ya. Nah, rugi dunia, rugi akhiratnya juga. Bisa dicoba apa? Eh? Bisanya apa? Makan dan tidur saja. Nah, Assalamualaikum. Ini orang yang paling tidak bermanfaat, baik dunianya maupun akhiratnya. So, itu uang aja gak bisa dia. Padahal itu uang. Nah, itu uangnya sendiri gak bisa. Ya, gak bisa hitung-hitungan. Ya, untuk kemarin laki. Apa ya? 10.000-nya 5. Hitung lagi apa ya? Nah, dia ini memang gak ngerti agama juga ngerti dunia, ya, gak bermanfaat. Bahwa bingung jadi intinya Ibn Abdul Al-Sakmobat yang kita kaji ini sudah mulai masuk dalam bab yang sangat penting yang diarahkan oleh Syekh Ustaz Jamiah Ahmad, bahwa untuk bisa mengikuti usulul iman sebelum itu harus rajin belajar ilmu agama. Dan nanti sampai seterusnya terus pembahasan kita ya tentang apa ini? Ilmu dan keutamaan apa ini? Ilmu. Karena harapan beliau rahimahullah kita semuanya ini berakidah dengan dasar ilmiah, bukan TBC. Tahayyul bid'ah khurafat, tapi betul-betul berakidah dengan dasar ilmiah, bukan berdasarkan TBC. Tahayyul bid'ah wa'afan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.